Yang request lagu ini sopo? Rene, Mas. Sore hari ayo. Ini kita buat sejarah. Bahwasannya otak bergetar. Spesial buat keluarga Busan. Oke, okay, baik. Spesial buat keluarga Busan yang di Korea atau di Malaysia atau Korea. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, bongkar. Sini Mas. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Berdiri semua ayo joget. Sabar, dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan. Robohkan setan yang berdiri merangkang. Semua! Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Indah sah, sudah bagi mereka yang diperlukan jabatan. ketidakpastian dan keserakahan. Janganlah kami sadarkan cita-cita, sebab di rumah I'm not afraid.